نسيم هبات علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء نسيم هبات علينا من حمال. Pemirsa Baca TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan tema kita kali ini tentang hak suami atas istri ya, atau bahasa lainnya kewajiban istri terhadap suami. Dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada pemirsa dan juga sahabat untuk bergabung dan bertanya kepada Buya langsung. Tapi sebelum itu Buya, tadi menyinggung dari apa yang Buya sampaikan tentang masalah kepatuhan seorang istri kepada suami Buya. Misalnya Buya, ada seorang suami itu melarang sesuatu kepada istri yang sebenarnya dia itu ibaratnya enggak merugikan sama sekali kepada suami. Hanya ya mungkin ada kadang sebagian watak seorang suami memang apa ya Bu ya. Jadi ya itu tadi ada sebagian kadang pengen menunjukkan sok marang ada. Nah, kalau hal tersebut misal Bu ya, seperti seorang istri puasa kalau enggak ada izin suami kan enggak diperkenankan Bu ya. Itu kalau seandainya suami memang di rumah. Ini kebetulan suami enggak ada Bu ya. Tapi suami pesan enggak usah puasa padahal untungnya juga enggak ada, ini juga enggak ada gitu. Apakah seperti juga menjadi suatu yang dilarang untuk dilakukan Bu ya? Memang kebetulan ada orang sok, kayak tadi wanita tuh sok kalau diperintah sama suami pasti ngomong enggak dulu tuh. Suami punya usulan ada enggak dulu. Ada suami yang sok. Mentang-mentang dia dikukuhkan sebagai seorang yang kawam, pemimpin itu langsung. Kan anu main perintah enggak penting. Itu ya. Gini loh, hidup jangan bodoh deh gitu loh. Kalau enggak perlu dilarang ngapain dong istrinya sehat, mau puasa, ibadah, mau tahajud, sekali haknya kepadamu, tugas-tugasnya kepadamu sudah selesai. Hei, suami izinkanlah dia untuk mendekatkan diri pada Allah. Jangan gara-gara dengar ceramah Buya. Kalau sudah dekat sama suami, kurang ibadah, dekat ini lalu dipakai malah enggak boleh ibadah. Ini kan kacau begitu. Maksudnya ya jangan berlebihan. Keindahan itu adalah dengan cara yang indah juga. Keindahan yang didapat caranya, cara melarang. Kalau tidak waktunya melarang, sampai gini loh. Jika engkau ingin dipatuhi, maka jangan perintahkan kecuali yang sudah engkau kira bahasanya dia bakal mampu. Ya, Bu. Gitu aja kok. Kok terlalu ribut dikit-dikit sampai puasa Senin Kamis enggak, Bo? Boleh, padahal dia orang sehat. Kecuali memang terbukti istrinya suka sakit dan sebagainya. Baik. Nah, kemudian jika seorang istri ternyata suaminya tidak ada, nah, larangannya adalah di saat suaminya hadir itu yang enggak boleh. Iya, Bu. Di saat suaminya tidak hadir enggak usah ngomong. Dia boleh berpuasa. Urusan dia dengan Allah. Suaminya pergi beberapa hari lagi umroh, dia di rumah. Iya, Bu. Puasa itu lebih baik karena apa? Syahwat biar terkurangi agar sibuknya dengan Allah, itu enggak apa-apa. Boleh-boleh saja walaupun demikian. Walaupun suami sudah pesan-pesan enggak boleh gitu. Enggak boleh karena berbeda sekali. Karena yang larangannya adalah di saat suaminya ada di dalam di sampingnya. Karena apa? Dikhawatirkan suami membutuhkannya. Kan begitu. Suaminya lagi semangat pulang rindu sama istrinya, suami istrinya bilang, "Bang, lagi puasa Senin." Ini agak benar kayak begitu. Ya. Ini juga mencakup bukan urusan ibadah juga, Bu ya. Misalnya, suami punya istri punya hobi misalnya. Hobi apa gitu, Bu ya? Artinya ya sebenarnya tidak mengganggu sama sekali ke suami, sakit juga. Hobi apa contohnya? Hobi BKWA. Misal ya. Itu bikin sedih juga suami itu. Sampai suami enggak dianggap itu kan. Apalagi bukan, hobi misalnya TV. Misalnya kepada misalnya mungkin kepada makanan atau kepada apa gitu ya, misalnya ada makanan tertentu yang sebenarnya tidak ya, kalau makanan itu bisa mengurangi uang saku suami itu dah, apalagi ayo bikin contoh yang sekiranya yang jelas. Ya, yang hobinya makan, pusing lah suami. Hobi televisi, hobi WA-an, ini sampai suami jam-jam nunggu. Ini maksudnya hobi memang sama saya enggak mengurangi sedikit pun kewajiban kepada suami misalnya. Iya, misalnya istrinya hobi baca qasidah di depan. Baik. Ya, kalau memang sekarang kalau enggak, ini kembali kepada suami agar selagi sesuatu itu tidak mengganggu ya jangan pengen larang lah. Iya, ya, jangan sama larang. Pernah juga Bu ya ada ngadu ke Umi nih Bu ya, ada seorang istri yang waktu kita ketemu memang wajahnya tuh ya kucel lah, kalau bahasa kita tuh kucel gitu Bu ya. Soalnya tapi, melarang dandan ya, dia sendiri gitu. Seneng lihat perempuan. Iya Bu ya, itu, ya. Tahu itu suami gila, itu suami sakit itu. Iya Bu ya. Lebih seneng kepada yang haram, yang halal gak boleh dandan itu. Jadi suami istri gila. Dilarang untuk dandan kalau keluar rumah gitu. Tapi suami bilang, istrinya sendiri ngadu. Tapi kalau di luar rumah istri suami gak jaga mata Umi. Ya itulah gitu. Ya gak benar, dia sakit. Ya Bu ya. Nah kayak gini nih, boleh gak istri dandan tanpa izin ya, suami? Iya ya, boleh. Tetap diperkenankan. Boleh karena menyenangkan. Tapi kalau sampai suaminya gak seneng pasti ada maksud. Kok aneh banget. Kalau aneh benar suaminya bersih-bersih gak seneng itu ya biasanya gila saja itu. Suami gila saya. Mohon maaf terang-terangan saya gila ini. Saya ya, sedih ya. Dengan memang ada beberapa pertanyaan itu rupanya tidak sekali. Iya Bu ya. Dan bukan hanya kepada satu orang. Artinya kejadian, kenapa kamu kok lebih seneng lihat yang haram, bagaimana suami itu? Memang mungkin berdandan tidak boleh berlebihan, menor, malu misalnya, apalagi anak, orang-orang soleha kan dandannya bukan menor. Maksudnya kalau di rumah ya terserah kamu pakai apa saja, ya budak 1 senti juga boleh di rumah dengan suaminya kan. Yang penting jangan dibawa keluar. Tapi kalau yang dimaksud suami tidak senang jika istri berdandan keluar. Itu sah. Itu diperkenankan. Itu sah, karena apa? Mungkin kecemburuan, tidak ingin istrinya dilihat lebih cantik. Biar cantik ya di kamarnya saja boleh. Iya. Tapi cuma, kalau tadi kondisinya ya giliran jalan-jalan sama suaminya enggak boleh. Itu urusan suami, dosa, urusan susah suami. Artinya kalau seorang suami melarang seorang istri berdandan di saat keluar, itu dipatuhi. Tapi kalau di saat di rumah, kan yang lihat hanya dia saja, istri, suami saja. Lah enggak suami. Atau mungkin dandan ini perlu koreksi juga. Dandan mungkin bikin orang takut ya. Iya. Kadang misalnya Bu ya, kadang ya seorang istri juga kan pengen tampil cantik kalau lagi jalan sama suami gitu ya. Laki-laki pun gimana pun ya kadang ya kepengen ya maksudnya supaya untuk ya mungkin memanteskan diri lah. Diri gitu ya. Jangan makanya, sampai. Satu sisi ya gitu, suami melarang. Jangan sampai Bu ya, itu kalau saya jalan suami saya kayak pembantu Bu ya, enggak boleh pakai baju ini, kucel dan sebagainya. Ini laki-laki gila seperti itu. Enggak mau istrinya dandan, matanya jelalatan. Kalau memang kalau kau sebagai seorang suami enggak pengen lihat istrimu dandan di bersamamu saat keluar, ya matamu tutup mata dong. Berarti perintahmu bukan karena Allah, perintahmu aja gaya aja, action aja. Yang penting rasa takut kepada Allah. Iya, Bu. Ada yang punya halal. Biarkan laki-laki. Nah, ini istri boleh ngelanggar, Bu ya, kalau model suaminya kayak gitu, Bu ya. Tapi enggak nyaman, suaminya enggak senang nanti. Gitu, Bu ya. Tidak indah nanti. Jadi terkucil depan. Ya, berarti daripada tambah dua penyakit. Sebab kalau dia berdandan, suaminya tetap jelalatan, rumah tangganya tambah tidak enak. Tapi kalau nuruti, ya suaminya jelalatan, dosa dia, tapi dia patuh. Patuh itu masih lumayan lah. Masih lumayan ya. Baik, Bu ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Dan selanjutnya kami beri kesempatan, sudah ada banyak pertanyaan yang masuk. Kita akan menjawab pertanyaan sudah bergabung ya, baik melalui via WhatsApp, Facebook, dan juga SMS. Nah, ini ada pertanyaan dari hamba Allah Bu ya, di Hong Kong Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Semoga Bu ya dan Umi sehat selalu dan selalu dalam lindungannya. Amin. Begini Bu ya. Teman saya sebelum keluar negeri dia cerai dengan suaminya. Tapi bukan karena suami tak mengizinkan, tapi karena ada hal lain. Tapi sebelum cerai, sang suami sempat menyatakan sama istrinya bahwa suatu saat bila sang istri pulang dari luar negeri tinggal melihat batu nisannya. Dikarenakan sang istri takut dengan apa yang dikatakan oleh suaminya, akhirnya sang istri istikharah minta petunjuk kepada Allah Bu ya. Kemudian sang istri bermimpi, di dalam mimpi tersebut ada seorang berkata, orang itu menyuruh dia untuk menjemput suaminya, kalau tidak maka suaminya orang ini enggak berkata Bu ya, tapi dia menunjukkan suami itu duduk sambil kejang-kejang sama tidur telentang gitu Bu ya. Akhirnya sang istri itu tiba-tiba teringat dengan kata-kata suaminya dulu. Dia jadi bingung Bu ya, yang harus dilakukan sementara kenyataan mereka sudah bercerai. Nah, apakah ucapan suami itu termasuk doa Bu ya, sehingga istri mau pulang kampung itu ada rasa takut kalau sampai terjadi Bu ya. Baik, seperti apa Bu ya? Baik. Jika sudah terjadi perceraian, sudah enggak ada lagi di situ kepatuhan untuk apa saja. Karena sudah pisah. Kalaupun ada larangan-larangan yang pernah disampaikan seorang suami di saat belum cerai, enggak akan berlaku di saat setelah cerai. Satu. Yang kedua, urusan pergi ke luar negeri. Kami sangat mencintai saudara-saudari kami saudara kita yang ada di luar negeri, semoga Allah menjaga mereka. Tapi tetap himbauan kami adalah bagi yang sudah pergi ke luar negeri, yang jauh dari keluarga, apalagi jauh dari suami, memilih untuk segera pulang ya, untuk bisa bertemu dengan keluarga. Yang belum berangkat, kami tidak menginginkan Anda pergi ke luar negeri. Cukuplah rezeki dicari di kiri kanan rumahmu ya. Nah, adapun ini, yang belum pergi tidak usah pergi, yang sudah pergi semoga berkeinginan untuk pulang. Jangan Anda berangan-angan deh untuk jauh terus dari keluarga. Itu yang selalu kami nasihatkan kepada adik-adik kami yang ada di luar negeri sana. Karena keindahan dengan anak, keindahan dengan suami enggak bisa dikira-kira. Bahkan di antara sebab keretakan rumah tangga adalah karena jarak. Sebab keretakan adalah karena jarak yang jauh. Karena di saat itu adalah tidak ada komunikasi, tidak ada saling asih, saling asuh, saling asah, enggak ada saling menasehati. Tidak ada upaya untuk menumbuh suburkan kecintaan. Bahkan mungkin ada bisikan setan untuk menjadi keraguan atau prasangka buruk yang itu akan mengikis cinta hingga pada akhirnya dugaan seperti kenyataan, sehingga seolah mungkin suamiku begini, akhirnya aku juga harus begini, akhirnya terjadi keretakan, dan ini banyak kisahnya. Jadi seperti itu. Jadi kemudian urusanmu bukan dengan mimpi. Selagi Anda sudah bercerai dan perceraian sudah diputuskan dan seterusnya, Anda harus berpikir yang positif deh. Kenapa harus berpikir untuk, kenapa harus jemput suami? Haram dia buat Anda. Suami itu bukan sudah kalau sudah cerai sudah pisah. Nah, ini kadang-kadang seorang wanita tuh begitu. Dulu mungkin minta perceraian, tapi giliran setelah cerai ada bingung untuk ketemu. Anda tidak usah berpikir ketemu lagi untuk menikah lagi atau untuk kalau menikah lagi adalah setelah dipertimbangkan. Tapi kalau sudah cerai, tidak usah berpikir seperti itu. Tidak usah mimpi adalah mimpi, tidak usah didengar itu mimpi. Seenak-enak dalam mimpi paling enak tidak paling tidak enak di saat bangun kok. Sebaik seburuk-buruk dalam mimpi paling enak di saat bangun. Sudah. Mimpi dikejar harimau waktu bangun alhamdulillah. Gitu saja dah pusing mimpi. Nanti langsung pulang, ketemu suami ini. Kalau dia mengatakan batu nisan, ya mungkin omongan suami sendiri mati. Iya, Bu. Itu saja sudah selesai. Baik, Bu. Baik, Bu Subhana, terima kasih Bu atas jawabannya dan tadi kepada Mbak Allah dari Hong Kong ya, semoga bisa memahami apa yang Bu sampaikan. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah di Cianjur Bu ya, melalui via Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya mohon nasihatnya buat saya, karena setiap saya mengingatkan istri, maka istri sering bilang, kamu juga belum soleh kok, kamu juga gak kayak nabi dan sebagainya. Memang saya belum seperti itu Bu ya, jadi bagaimana? Orang paling sombong adalah orang bisa diingatkan balas. Siapapun dia. Iya Bu ya. Sudahlah, kalau diingatkan kok malah balas, itu tidak akan bisa benar seumur hidup. Kenapa? Berarti Anda pengen diingatkan oleh orang yang tidak pernah punya dosa. Wah, kiamat Anda tidak akan ketemu. Di dunia punya dosa manusia. Kalau Anda mencari guru yang tidak bersalah, Anda tidak akan punya guru. Kalau Anda pengen mencari suami yang tidak punya salah, sampai mati tidak punya suami. Loh, suami tentu punya kekurangan, tapi di saat mengingatkan kan demi kebaikan sang istri. Wih, dasar istri sombong. Saya marah dengan orang seperti itu. Suami juga begitu, kalau diingatkan kamu juga masih begitu. Ini adalah orang gila. Mohon maaf saya ngomong kasar begini, demi cinta Anda kepada Anda. Sering orang ngadu suami saya kalau diingatkan langsung bantah Bu ya. Ya sombong. Biarpun dia ahli ibadah, bohong dia, iblis ibadahnya. Karena kesombongan adalah iblis. Kalau diingatkan tolonglah. Kalau ada istrimu mengingatkan sambut, makasih istriku, alhamdulillah. Kalaupun cara mengingatkan salah, tinggal nanti diingatkan. Suami mengingatkan. Saya sedih dengan kisah-kisah seperti itu. Ada memang seorang banyak pengaduan, wah kalau diingatkan langsung malah, wah kamu juga begitu kok. Terus gimana bisa baik dalam rumah tangga? Apakah engkau akan patuh kepada suami yang apakah engkau akan mendengar omongan istri yang istrimu malaikat? Enggak akan dapat kau istri malaikat. Enggak akan dapat, istrimu tentu punya kekurangan. Maka kami himbau kepada suami dan istri, jika hei para suami, dengar. Kita menggunakan akal. Nurani, ada iman di dalamnya. Kalau sudah istri mengingatkan, ucapkan terima kasih. Jangan sekali-kali kami ingat mengatakan kamu aja belum baik kok ngingetin saya. Itu berlaku untuk siapa saja. Kalau ada orang ingatkan kepada Anda, jangan biasakan ngomong begitu. Dan para istri pun demikian. Jika suatu ketika ada orang mengingatkan, apa suami mengingatkanmu, jangan sekali-kali engkau menyebut kejelekannya. Itu menunjukkan kesombongan Anda. Artinya apa? Anda tidak akan mau diingatkan kecuali oleh orang yang tidak pernah bersalah. Sampai mati pun Anda tidak akan ada bisa nasihati Anda. Kesombongan, hilangkan kesombongan. Tidak baik, wahai para istri, wahai para suami. Kalau istri memang ada yang punya watak seperti itu, apa yang dilakukan suami, Bu ya? Ia mengingatkan dan mengingatkan, mengingatkan terus, tidak ada hentinya. Ya, kalau ternyata terasa itu terjadi ketidaknyamanan, pelanggaran-pelanggaran besar, ya bisa. Kalau pelanggarannya sampai merusak anak dan sebagainya, ya merusak, apalagi pelanggaran sampai fasik, dosa-dosa gede, ya bisa, jangan dilanjutkan. Tapi setelah berusaha. Baik, Bu, terima kasih atas jawabannya dan semoga tadi hamba Allah yang dari Cianjur ya, semoga bisa memahami apa yang Bu sampaikan. Selanjutnya Bu ya, satu pertanyaan lagi dari via WhatsApp dari hamba Allah juga Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan rahmat kepada Bu ya dan juga radioku selalu eksis di dunia dalam menyebar kebaikan. Amin. Amin. Mau bertanya Bu ya, bagaimana jika mau menikah dengan wanita karir sedangkan dia tuh pasti selalu di luar rumah Bu ya? Baik, nasihat untuk para suami ya. Kalau memang gini loh ya. Jika seorang suami punya wanita yang wanita itu adalah wanita karir, jadi orang menikah dengan pasangan itu tentunya adalah harus menerima apa adanya. Ada kekurangan. Kekurangan itu ada, misalnya kulitnya kurang putih, itu kekurangan kan. Kalau memang Anda sudah siap menerima dia, ya menerima. Jangan setelah menikah, kenapa kulitmu hitam? Oh, itu kurang ajar namanya. Mungkin ada macam sipit. Kalau sudah Anda sebelum menikah ngelihat matanya sipit, setelah menikah jangan ngomong kenapa matamu sih sipit. Karena sebelum menikah sudah melihat segala kekurangan. Saya nerima dengan kekurangan. Nanya, jangan dibahas setelah menikah. Kalau membahas dulu sebelum nikah. Nah, termasuk kekurangan ini adalah macam-macam. Kekurangan adalah kekurangan, misalnya engkau akan menikah dengan seorang wanita. Dia adalah wanita karir. Berarti Anda akan tahu bahwasanya waktu Anda bangan akan tersita, terbatas untuk ketemu dengan dia dan sebagainya. Lalu Anda siap enggak nerima dia? Ya, nah, jangan sampai setelah menikah kamu enggak komitmen dong. Memang seorang suami istri harus patuh. Tapi kan Anda waktu sebelum nikah kan Anda melihat segala kekurangannya. Sama seorang istri di saat dinikahi oleh seorang suami, mungkin dia berkata, "Nek, istriku, kamu nanti tinggal di rumah sini. Cuman saya kerja jauh. Saya hanya bertemu seminggu sekali. Kamu saya nerima." Loh, itu adalah kekurangan yang hendaknya suami istri menerima. Kalau Anda enggak mau, ya sekarang kata sebelum nikah katakan tidak ya, mau. Jangan setelah ini pergi terus. Lah dari awal kan sudah dikasih tahu. Jadi kekurangan waktu, kekurangan kesempatan sama dengan kekurangan fisik. Yep. Kalau sudah Anda menerima dari awal segala kekurangannya, ya jangan menuntut setelah itu. Misalnya setelah itu apa? Abang itu kok masih ke Jakarta terus kerja ini. Sampai kapan? Loh, Neng, kan dulu sebelum nikah saya sudah ngomong. Saya kerjanya di Jakarta. Saya hanya bisa nemui Sabtu sama Ahad. Nah, itu harus paham mana ini. Sebaliknya juga begitu. Kalau wanita sebagai wanita karir, Anda ngerti bahwa saya banyak waktu yang akan tersita. Anda kurang punya waktu dengan dia. Ini seperti itu, Anda menerima dia dengan segala kekurangannya. Jadi sebetulnya seorang laki-laki kalau punya, jadi karir wanita itu kekurangan sebetulnya. Ya. Hei para wanita, pahami mana ini. Kalau wanita karir itu sebenarnya kekurangan bagi seorang suami. Kenapa? Pengabdian kepada suami adalah kurang. Maka suami harus sabar, seleh, memaafkan. Jadi kekurangan. Kenapa? Di saat suami menghendaki, dia harus pergi meeting, harus kerja. Ini masalah punya wanita karir. Sisi lain bab karir, wahai wanita ingin jadi wanita karir atau sekarang sudah jadi wanita karir, tentunya yang harus Anda perhatikan adalah, ingat syariat. Jangan Anda berkarir. Anda wanita karir ada kok. Contohnya Sayyidah Khadijah. Wanita karir, businessman, bisnis dahsyat, hebat dia. Bisnisnya luar biasa. Cuman lihat kemuliaannya. Pengabdian kepada baginda Nabi tidak pernah kurang. Dan beliau pun tidak perlu keluar. Berarti itu wanita karir kelas tinggi. Jadi biarpun dia punya usaha besar, ini tingkat tinggi Sayyidah Khadijah wanita karir. Anda kalau ingin jadi wanita karir, jadi Khadijah. Lihat, dalam berusaha dia tidak perlu harus menghabiskan waktunya untuk pekerjaannya. Dia manajemennya, cerdas dia. Ada maisaroh, ada ini, ada itu. Dia hanya ngontrol. Dia bisa dengan sang suami. Ini Sayyidah Khadijah. Kemudian dia, Sayyidah Khadijah keistimewaannya, semakin dia berjaya, dia adalah orang berjaya, tapi semakin tawa pada suami. Nah, ini ada godaan wanita karir. Ini kami ingatkan, Anda yang berkarir, hei wanita. Banyak wanita karir itu adalah di saat punya karir, muncul kesombongan. Sehingga kalau punya masalah dikit-dikit minta cerai dan sebagainya. Lihat, banyak wanita-wanita diuji oleh Allah dengan karir, dia mudah untuk minta cerai. Ya. Coba anak amati, survei semuanya. Wanita yang diberi kelebihan kalau tidak ditumpangi dengan ketawaduan, di saat punya masalah dengan suami, masalah itu selalu ada loh ya dalam rumah tangga. Nabi banyak kisah masalah dengan Siti Aisyah. Rumah tangga siapapun punya masalah. Cuman masalah dalam rumah tangga itu sebenarnya ada garam kehidupan. Agar semakin indah setelah itu. Memperbaharui agar kayak bulan madu lagi. Cuman ada seorang wanita punya masalah sedikit karena dia merasa punya uang mampu. Ya sudah, cerai saja saya bisa kok. Lihat, banyak wanita-wanita yang menjanda karena karirnya. Karena kelebihan, karena apa? Dikuasai kesombongan. Padahal kalau punya permasalahan, diselesaikan bersama. Baik, ya. Ini sisi masalah karir. Karir. Boleh wanita berkarir, tapi jangan melanggar hak suami. Kepada Allah jangan melanggar. Anda boleh menjadi Sayyidah Khadijah. Lihat, dua poin kelebihan dari Sayyidah Khadijah. Apa itu? Manajemennya handal. Dia wanita karir akan tapi tidak handal, tidak perlu sibuk, dia harus keluar, enggak perlu pergi ke Syam, enggak perlu ke mana, tapi dia di rumah di manage hebat. Yang kedua, kelebihan Siti Khadijah apa? Tawadhu. Dia adalah di hadapan baginda Nabi. Jangan tentang-tentang sudah punya bisa beli mobil sendiri seenaknya. Heh, kadang-kadang kalau sudah mulai berani tolak pinggang. Hah? Sama suaminya. Ini sudah nasib buruk itu wanita karir. Ya, tapi wanita karir itu ada banyak pada zaman Nabi, ada kisah-kisah wanita karir. Allah alam suami. Baik, Bia. Tapi kalau seandainya Bu ya, suami dari awal yang calon suami ini Bu ya, seorang laki-laki sudah tahu dengan komitmen sebelum menikah. Tapi iya, cuma nanti giliran menikah langsung membuat suatu keputusan yang berbeda. Itu sikap istri gimana, Bu ya? Nah, karena ambil dia contoh sudah... misalnya ya tadi urusan karir, Bu ya. Sebelum nikah sih sudah dijelaskan saya karir gini-gini dan karena memang mungkin dia sebagai tulang punggung keluarga atau apa, katanya oke, tapi giliran sudah menikah suami menuntut istri untuk tidak seperti itu, tuh apa harus dipatuhi, Bu ya? Jika memang sebelum pernikahan ada kesepakatan, iya, Bu ya, maka itu menjadi hak sang istri untuk minta cerai dalam gitu, segalanya. Ya? Kalau ada kesepakatan, iya, dan kesepakatan syar'i loh ya. Iya, Bu ya. Nah, kesepakatannya syar'i, misalnya ada seorang wanita mau menikah dengan seorang laki-laki. Cuman dia punya seorang ibu. Contoh saja iya, gambarannya. Iya. Ibunya perlu dibantu oleh dia. Lalu dia berkata, aku mau menikah denganmu, tapi tolong izinkan saya harus dengan ibu saya. Selamanya. Karena apa? Ibu saya nggak ada menemani. Setelah menikah, kok suaminya Nuntut untuk keluar. Maka dia boleh minta cerai karena sesuai dengan kesepakatan. Karena kalau seandainya suami nggak menyetujui, ya jangan menikah. Ya, nikah, karena istrinya ya, wanita itu pengen berkhidmat pada ibundanya. Ya. Itu kalau sesuai dengan komitmen, maka sah, tidak dosa wanita minta cerai. Iya, Bu. Kalau tadi sama untuk urusan bisnis sama, juga, Bu. Sama yang lainnya, karena kan sudah melihat seorang wanita tulang punggung dalam rumah tangganya, ya kan? Iya, Bu. Sementara ada adik yang harus sekolah, ada ini dan sebagainya. Dan dia juga tidak mau membebani sang suami. Suami boleh menarik dia, tapi kebutuhannya dibutuhi penuh dong. Kan gitu, iya, dong. Kalau tidak ya, seorang istri berhak minta cerai karena apa? Tidak sesuai dengan komitmen pertamanya. Gitu, Bu. Jangan alasan masalah kepatuhan, tidak. Adik-adiknya siapa yang biayai sekolahnya? Ya enggak, keluarganya siapa yang mencukupinya? Karena selama ini dia wanita tulang punggung dalam rumah tangga, harus komitmen itu. Baik, itu sah-sah saja. Tapi kalau enggak ada komitmen wajib patuh. Iya, Bu ya. Baik, Bu ya, terima kasih Bu ya atas jawaban-jawabannya dan masih banyak pertanyaan Bu ya, tapi kita akan beri terlebih dahulu ya kepada pemirsa Jaya Sebar Radioku, tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah yang berikut ini.